Last Top Music. Sapu cinta nyata tercipta untukku, sapu rasa fakta sajaga buatku, sapu cinta. Rakit dalam hati, harap itu kau percaya. This my love, kata sayang saya berikan. Ibarat kado yang saya bidik lewat bingkisan. Ambil yang terbaik dalam diri kau menyimpan. Karena sapu mau harus jaga dalam hati. Sapu cinta nyata tercipta untukku, sapu rasa fakta saja gabu. Sapu kata-kata ni bukan mau gore kau pu hati, tapi ini ungkapan tulus dari sa hati. Kau yang sa ingin ni, sabar-sabar sa selalu setia menanti hingga bayar tunai hidup bersama sampai akhir nafas ini.